Betapa cinta-cinta cintanya diriku kepadamu. Ku rela berkorban, ku rela serahkan semua untukmu. Kau bukalah mata hatimu. Betapa rindunya hatiku kepadamu. Yang aku harap, yang aku damba, di kau seorang. Padamu lah kasih, cinta dan kerinduanku. Aku pasrahkan diri.